Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir Suratul Baqarah. Pada pertemuan terakhir selesai kita dari tafsir ayat yang kelima. Kita masuk pada ayat yang keenam. Qala al-muallif Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Falihadza, oleh karena ini. Lama dzakara sifatil mu'minina haqqan. Ketika beliau menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin, yaitu pada ayat yang kedua, ketiga, keempat, ketika Allah setelah Allah menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin, dzakara sifatil kuffar al-mudhhirina likufrihim, kemudian beliau atau Allah Subhanahu wa taala ya dzakara, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat-sifat orang kafir yang mereka menampakkan kekafirannya. Al-mu'anidina lirrasul, yang mereka itu menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Allah berfirman setelah menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin, kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang kafir yang menampakkan kekufurannya. Jelas-jelas menentang. Allah berfirman tentang orang-orang kafir ini dalam dua ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gishawah. Walahum azabun azim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir yang menampakkan kekufurannya, yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'angzartahum am lam tungzirhum, sama saja bagi mereka, engkau wahai Muhammad memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Orang-orang kafir yang menampakkan kekufurannya, yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama saja engkau beri peringatan mereka atau tidak, la yu'minun, mereka tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah Subhanahu wa taala mengunci hati-hati mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghisyawah, dan pada pandangan mereka ada ghisyawah, ada tutup, sehingga mereka buta, tidak mau melihat dan memperhatikan ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah atau yang syar'iyah. Wa ala absarihim ghisyawah, pada pandangan mereka terdapat penutup. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Dua ayat ini menjelaskan tentang jenis yang kedua, atau golongan yang kedua dari golongan manusia, ya, Yang pertama adalah kaum mukminin pada ayat 2, 3 dan 4. 5, kemudian ayat 6 dan ke-7 ini golongan yang kedua yaitu orang-orang kafir yang menampakkan kekufurannya. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir sama saja diberi nasihat atau tidak, diberi peringatan atau tidak, ditakut-takuti dengan neraka atau tidak, mereka la yu'minun, tidak peduli dan tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Dikunci hatinya, tidak bisa memahami, tidak dapat memahami ayat-ayat Allah baik yang kauniyah atau yang syar'iyah. Kauniyah seperti adanya alam semesta ini. Bahkan diri mereka sendiri merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi mereka tidak memahaminya. Tidak mau memahaminya dengan hati-hati mereka. Allah kunci hati-hati mereka. Demikian pula pendengaran mereka Allah kunci. Tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Tidak mau mendengar peringatan. Dan pada pandangan mereka terdapat penutup. Mereka menutup mata. Tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah. Baik yang kauniyah atau yang syar'iyah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya mereka itu azabun azim. Walahum azabun azim. Bagi mereka itu adalah azab yang besar. Kemudian qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dua ayat di atas. Yukhbiru ta'ala anna alladhina kafaru ay ittasafu bil kufri wan sabagu bihi wa sara wasfan lahum laziman yarda'uhum anhu radi' la yarda'uhum anhu radi' wa la yanja'u fihim wa'dhun innahum mustamirruna 'ala kufrihim fasawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang kafir yaitu mereka yang memiliki sifat kekufuran, berhias dengan sifat kekufuran, dan mereka tenggelam dengan kekufuran, menentang Rasul. Wasara wasfan lahum laziman, dan jadilah kekufuran ini sifat yang tetap bagi mereka. La yarda'uhum anhu radi', tidak ada yang mencegah mereka, tidak bisa, mereka bisa, tidak bisa tercegah dari kekufuran tersebut. La yamna'uhum anhu radi' au mani', walaupun diberi peringatan, ditakut-takuti, tidak tercegah kekufuran dari mereka. Mereka tenggelam dalam kekufuran, bahkan menjadi sifat yang menetap bagi mereka. Wa la yanja'u fihim wa'dhun, dan tidak bermanfaat wa nasihat bagi mereka. Innahum mustamiruna ala kufrihim, mereka itu terus menerus dalam kekafirannya. Orang-orang seperti ini, sawa'un alaihim a'anzartahum, sama saja engkau beri peringatan kepada mereka, am lam tungzirhum la yu'minun, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak mau beriman. Wa haqiqatul kufri, sedangkan hakikat kekafiran, kata Syekh, huwal juhudu lima ja'a bihir rasul. Hakikat kekufuran adalah menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au jahada ba'dahu, atau menentang sebagiannya. Jadi sama saja menentang seluruhnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menentang sebagiannya. Fa haula'il kuffar, maka orang-orang seperti ini yang menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'il kuffar, mereka adalah orang-orang kafir. La tufiduhumud da'watu illa iqamatul hujjati alaihim. Tidak berfaedah dakwah untuk mereka kecuali hanya menegakkan hujjah. Jadi kewajiban kita kepada mereka hanya menegakkan hujjah. Adapun dakwah, la tufiduhum dakwah, tidak bermanfaat dakwah bagi mereka kecuali hanya iqamatul hujjah alaihim, kecuali hanya menegakkan hujjah kepada mereka. Ketika hujjah telah tegak kepada mereka, mereka faham dengan hujjah tersebut, tetapi tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah kufar. Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak bermanfaat nasihat bagi mereka. Hatinya keras, hatinya tertutup, pendengarannya juga tertutup. Demikian pula matanya atau pandangannya tertutup. Wa ka'anna fi hadza qat'an li tam'i Rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim. Dan seakan-akan dalam penjelasan ini atau dalam ayat ini terdapat na'am pemutus harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka beriman. Jadi dalam ayat ini memutus harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka beriman. Yang tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap agar mereka mau beriman, agar mereka mau menerima apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena penentangan mereka dan terus menentang, tenggelam dalam penentangan tersebut, tidak bermanfaat nasihat bagi mereka, maka sama saja diberi peringatan atau tidak, tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka tidak beriman. Seakan-akan ayat ini memutus harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan mereka. Wa annaka la ta'si 'alaihim, la ta'sa. Wa annaka la ta'sa 'alaihim, dan bahwasanya engkau wahai Muhammad bukan yang berputus asa atas mereka. Bukan. Nah. Ketika sama saja nasihat atau tidak diperingatkan atau tidak kepada mereka, tetapi mereka tidak mau beriman, maka na'am engkau wahai Muhammad bukan orang yang na'am putus asa terhadap mereka. Wala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Dan janganlah engkau wahai Muhammad melupakan dirimu, ya. Na'am, atau menyesali keadaan mereka yang tidak beriman. Karena ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir yang menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagiannya, sama saja diberi peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Allah telah menutup hati mereka, pendengaran mereka, demikian pula pandangan mereka. Nah. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Tsumma dzakara al-mawani' al-mani'atu aw al-mani'ata lahu minal iman. Kemudian Allah menyebutkan penghalang-penghalang yang menjadikan mereka tidak beriman. Setelah Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang kafir sama saja engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Setelah menyebutkan ini, kemudian Allah menyebutkan sebab-sebabnya atau penghalang-penghalangnya yang menjadikan mereka tidak mau beriman. Faqala, Allah berfirman dalam ayat yang ke-6, ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Aitoba'a alaiha bitabi'in la yadkhuluhal iman. Itu Allah menutupnya dengan penutup yang ketika telah ditutup, keimanan tidak akan masuk kepadanya, ke hatinya, atau melalui pendengarannya, karena telah tertutup. Wala yanfudhu fiha, dan keimanan tidak akan mencapai kepada hatinya karena sudah tertutup. Fala ya'una ma yanfa'uhum, dan tidak membantu apa yang bermanfaat bagi mereka. Fala ya'una ma yanfa'uhum, apa yang bermanfaat bagi mereka tidak bisa membantu mereka, tidak bisa menolong mereka. Wala yasma'una ma yufiduhum, dan mereka tidak mendengar perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka. Fala ya'una ma yanfa'uhum, mereka tidak mau memperhatikan, tidak mau na'am perhatian terhadap perkara yang bermanfaat bagi mereka. Wala yasma'una ma yufiduhum, dan tidak mau mendengar perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka. Allah tutup hatinya, yang dimana hati adalah tempat untuk na'am berpikir, tempatnya akal di dalam hati, yang dengannya orang berpikir. Sehingga ketika telah Allah tutup, mereka tidak mau memikirkan, tidak mau memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang kauniyah, tidak mau memahami tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, dan tidak mau memahami ayat-ayat Allah yang syar'iyah, yaitu ayat-ayat Al-Quranul Karim. Allah tutup hati-hati mereka dan pendengaran mereka karena sebab kekufuran mereka dan penentangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka itu na'am jelas dalam memahami kebenaran. Setelah jelas bagi mereka kebenaran, tetapi mereka tidak mau mengikuti, maka orang-orang seperti ini Allah tutup hati-hati mereka dan pendengaran mereka, dan Allah tutup mata mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah tutup hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Kemudian yang berikutnya, wa'ala absorihim gishawah, dan pada pandangan mereka ada penutup. Gishawah, ay gishaun wa ghita'un wa akinnatun tamna'uha minan nazar alladhi yanfa'uhum, yaitu ada penutup yang menghalangi mereka dari melihat perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka. Ya, mestinya mata itu bisa memandang dan melihat perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka, seperti menghayati tanda-tanda kekuasaan Allah, baik kekuasaan Allah yang kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang kauniyah, ayat-ayat Allah yang kauniyah, adanya alam semesta, adanya makhluk-makhluk yang besar, matahari, rembulan, gunung, dan seterusnya. Yang sebenarnya mata itu bisa digunakan untuk menghayati tanda-tanda kekuasaan ini, melihat tanda-tanda kekuasaan ini. Demikian pula mata bisa digunakan untuk melihat dan membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Tetapi dalam pandangan mereka terdapat penutup, penghalang yang menghalangi mereka dari melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau peduli. Wahadihi turukul ilmi wal khair. Qad suddat alaihim. Jalan-jalan ilmu dan jalan-jalan kebaikan. Qad suddat alaihim, telah tertutup bagi mereka. Fala matma'a fihim, tidak ada harapan bagi mereka. Wala khaira yurja'indahum, tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka. Wa innama muni'u dhalik, dan hanya saja hal tersebut terhalangi bagi mereka. Terhalangi dari memandang dan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, atau melihat dan memandang perkara-perkara yang bermanfaat. Wasuddat anhum abwabul iman, dan juga telah ditutup pintu-pintu keimanan dari mereka. Bisababi kufrihim, karena sebab kekufuran mereka. Wajuhudihim, dan karena penentangan mereka. Wa mu'anadatihim ba'dama tabayyana lahumul haq, sebab kekafiran mereka, pengingkaran mereka, dan penentangan mereka setelah al-haq itu jelas bagi mereka. Setelah na'am al-haq jelas bagi mereka. Tahu al-haq, sampai kepada mereka al-haq, tegak kepada mereka hujah, tetapi mereka ingkar dan menentang. Tidak sekedar sampai di situ, memusuhi. Ya. Maka ditutup pintu-pintu keimanan dari mereka. Tidak ada harapan bagi mereka. Tertutup jalan-jalan ilmu dan kebaikan bagi mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah, dan kami balikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka seperti mereka belum beriman awwala marrah, seperti mereka belum beriman sebelumnya. Padahal taib mereka telah memahami hujjah, telah sampai kepada mereka hujjah, telah sampai kepada mereka kebenaran di depan mata mereka, tetapi mereka ingkar dan menentang, bahkan memusuhi, bahkan menyerang dan seterusnya. Maka Allah balikkan hati-hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka belum pernah beriman sebelumnya. Wa hadza iqabun ajil, maka ini adalah hukuman yang disegerakan. Di antara hukuman yang disegerakan, yang dipercepat di dunia ini, adalah dibaliknya hati-hati seorang atau pandangan seseorang dari kebenaran. Yang mungkin tadinya dia beriman, tadinya dia istiqamah, tadinya dia bersama kaum mukminin, faham, mengerti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kebenaran dan wahyu. Bahkan dia mungkin membaca ayat-ayat Allah. Tetapi setelah itu dia murtad, keluar dari Islam. Ingkar, menentang setelah jelas kebenaran baginya. Yang seperti ini adalah hukuman yang Allah segerakan di dunia ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala balikkan hati-hati mereka dari keimanan kepada kekufuran. Ini adalah hukuman yang ajil yang disegerakan. Seakan-akan mereka belum pernah beriman, padahal mungkin dulunya pernah beriman. Ketika jatuh lagi ke dalam kekufuran, maka keimanan yang dahulu sama sekali tidak berfaedah. Tsumma dzakara al-iqab al-ajil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman yang akan dia terima di akhirat nanti. Kalau hukuman di dunia ini tadi Allah halangi atau mereka terhalang dari keimanan. Kemudian Allah menyebutkan hukuman yang akan mereka terima di akhirat. Faqala, Allah berfirman, walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang besar. Wahuwa azabun nar, yaitu azab di dalam an-nar. Wasakhatul jabbar al-mustamir ad-daim. Dan juga murka zat yang maha jabbar, zat yang maha sombong, al-jabbar, al-mustamir, yang terus-menerus, ad-daim, selamanya. Itu dia mendapatkan murka dari Allah. Al-malikul jabbar. Ini merupakan azab yang besar. Azab di dalam an-nar juga murka Allah yang terus menerus. Ini azab yang besar. Dan ini ancaman bagi mereka orang-orang kafir yang menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang golongan yang kedua dari golongan manusia, yaitu kufar, orang-orang kafir. Allah hanya menyebutkan dua ayat. Sedangkan golongan yang ketiga, itu ayat yang ke-8 sampai ayat ke-20. Allah menyebutkan tentang golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam beberapa ayat, sedangkan orang-orang kafir hanya dua ayat. Karena orang kafir yang dimaksud di sini adalah yang mereka jelas-jelas menampakkan kekufurannya, jelas-jelas menentang, jadi jelas-jelas musuh. Nah, sehingga kaum muslimin menjaga diri dan memelihara diri dari mereka. Terlihat bahayanya mereka. Adapun golongan yang ketiga, orang-orang munafik, Allah sebutkan dalam beberapa ayat, 8-20. Yang demikian karena bahaya yang terselubung. Naam, yang muncul dari golongan orang-orang munafik. Yang berpakaian Islam tetapi berhati kafir. Ini bahayanya lebih besar. Sehingga Allah mengatakan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di keraknya neraka. Neraka yang paling bawah. Karena besarnya madarrah, bahaya, fitnah yang mereka timpakan kepada kaum mukminin. Beda dengan orang-orang yang kafir, yang terang-terangan kekafirannya, jelas musuh. Ini musuh dalam selimut, sangat berbahaya. Dan insyaallah penjelasan tentang ayat-ayat tentang orang munafik kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, bi'idznillahi ta'ala.